السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fid din a'azzakum Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yaitu sampai pada bab tentang maqsud bis salafi. Apa yang dimaksud dengan kalimat salaf, dan siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Qala hafizahullah wa jazahullahu khaira, taqaddama fima madha at-ta'rif al-lughawi bima'na as-salaf. Sudah lewat pada kajian yang lalu tentang makna salaf secara bahasa, yaitu para pendahulu atau orang-orang yang sudah lebih dulu wafat dikatakan dengan salaf. Wa ammal ma'na al-maqsud bis-salaf, adapun makna yang dimaksud dengan salaf secara istilah, faqad ikhtalafa fi dhalika 'ala aqwalin 'iddah, telah berselisih para ulama beberapa pendapat. Ahammuha, di antara pendapat-pendapat yang paling penting atau pendapat yang paling dominan, adalah pendapat yang menyatakan bahwa mereka yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat. Faqat, hanya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Pendapat kedua menyatakan annahumus sahabah wat tabi'un, para sahabat dan para tabi'in. Pendapat ketiga menyatakan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka disebut salaf. Ada pendapat keempat, pendapat yang paling lemah, yang menyatakan bahwa salaf adalah man kana qabla al-khamsimi'ah. Para salaf adalah orang-orang yang hidup sebelum 500 tahun. Wa yaz'um ashab hadzal qaul annahum madhhab yuhaddad bi fatrah. Tidak lagi pakai julukan sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, tetapi pakai zaman 500 tahun. Setelah itu bukan salaf lagi. Qanibina a'azakumullah dikatakan di sini wa yaz'um, dan mereka beranggapan, dan kalimat za'ama biasanya dipakai pada pendapat-pendapat yang salah. Ini mereka menganggap dengan salah bahwa ashabul hadal qaul ini menyatakan annahu madhab yuhaddad bi fatratin zamaniyah, bahwa salaf itu adalah madhab yang dibatasi dengan waktu. Sebelum 500 tahun dikatakan salaf, yang setelah 500 tahun dikatakan bukan salaf. Thumma innal fikra al-islami tatawwara, katanya kemudian perkembangan pemikiran Islam semakin berkembang, dan masing-masing dengan tokoh-tokohnya. Fa hadha tahdid az-zamani kafin li tahdid mafhum as-salaf idza qulna bi anna al-murad bis-salaf zamaniyan hum ahlul qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Qul inna a'azakum Allah, kalau batasan definisi salaf itu adalah zaman, kafin li tahdid mafhum as-salaf, maka cukup untuk meletakkan pemahaman salaf secara waktu, secara zaman, bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'it tabi'in, atau dengan kata lain di tiga generasi pertama. Istinathan bil ahadithil waridah, tentunya dengan istinas mengambil dari dalil-dalil yang tersebut dalam masalah itu, yang disebutkan secara ta'yin oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik zaman atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka ketika para ulama menyebutkan salaf, maka mereka yang dimaksud. Kalau dianggap zaman ini, itu adalah batasan waktu. Taib, waktu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Fahal na'tabir kulla man aasha fi hadil qurun salafan yuqtada bihi. Taib, kalau ta'yinnya secara waktu, tiga atau di zaman tiga generasi pertama. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah yang hidup di zaman tersebut semuanya dikatakan salaf? Apakah yang hidup zaman para sahabat, yang hidup zaman para tabi'in, yang hidup di zaman para tabi'i tabi'in, apakah mereka semua dianggap sebagai salaf? Khonifilin a'azakumullah, la syakka anna dhalika ghairu sahih. Sangat jelas bahwa yang demikian tidak sahih. Tidak mesti orang yang ada di zaman tersebut dianggap sebagai salaf. Wa annal ijaba ala hadha tasahul hiya nafi. Maka pertanyaan tersebut jawabannya adalah tidak. Tidak mesti seorang yang hidup di zaman tersebut dikatakan salaf. Faqad kharajat katsirun minal firaq wa tawaif. Karena telah keluar dari madhab mereka, madhab para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, di zaman tersebut ada yang keluar dari madhab mereka. Firqah firqah, ta'ifah ta'ifah, seperti munculnya khawarij di zaman para sahabat masih hidup, atau sebagian mereka masih hidup. Munculnya rafidah juga demikian di zaman Ali bin Abi Thalib masih berkuasa dan sekian para sahabat masih hidup. Munculnya qadariyah juga ketika Ibnu Umar masih hidup dan menyatakan tentang mereka, ana bari'un minhum wa hum bura'u minni, mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Artinya di masa tersebut ada kelompok-kelompok yang bukan salaf, kelompok-kelompok, ta'ifah-ta'ifah, firqah-firqah yang keluar dari madhab salaf. Maka ketika ada pertanyaan apakah mereka yang di zaman tersebut adalah mesti salaf, dikatakan tidak. Jawabannya tidak, tidak mesti. Khonibidina a'azakumullah, berarti apa makna salaf secara istilah? Zamani atau ziyadah, hanya masalah waktu atau lebih dari itu? Qanibirin a'azakullah, tentunya tidak terbatas hanya masalah batasan waktu. Kalau hanya batasan waktu, berarti waktu di zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in semuanya salah. Ternyata salah. Karena ada di sana firqah-firqah yang sudah keluar dari salaf. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, batasan atau definisi salaf tidak hanya waktu, tetapi juga sifat-sifat. Falaysa sabq az-zamani kafiyan fi ta'yin as-salaf, maka batasan waktu tidak cukup untuk menentukan salaf. Bala budda an yudhafa ila hadha sabq al-zamani muwafaqatul ra'i al-kitab was-sunnah. Bahkan perlu ditambahkan selain zaman, juga ditambahkan kecocokan dengan kitab was-sunnah. Berarti apa itu salaf? Yang hidup di masa sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang masih berada di atas kitab was-sunnah. Ini definisi yang lebih lengkap. Berarti batasan salaf, definisi salaf tidak hanya waktu. Waktu dan juga wasf. Wasfnya adalah makana ala kitab was-sunnah. Falaysa bisalafi, maka dikatakan mereka-mereka yang khalafa ra'yahul kitab was-sunnah, siapa yang menyelisihi pendapatnya dengan pendapat yang ada dalam Quran dan sunnah, falaysa bisalafi, maka dia bukan salafi. Wa in 'asha baina dhahranay as-sahaba wa at-tabi'in, walaupun hidup di tengah-tengah para sahabat, walaupun hidup di tengah-tengah para tabi'in, kalau khalafa al-kitab was-sunnah falaysa bisalafi. Qul inna a'azakum Allah. Demikian dikatakan oleh beliau. Habibullah Ta'ala. Idzan fawujudu syakhsin ma fi hadha az-zaman la yakfi lil hukmi 'alayhi bi annahu 'ala madhhab as-salaf. Maka adanya seseorang tertentu di zaman tersebut, zaman sahabat, zaman tabi'in atau zaman tabi'it tabi'in, tidak mesti kalau dia adalah di atas madhab salaf. Walaupun keberadaan dia di zaman salaf, tapi la yakfi lil hukmi alaih, tidak cukup untuk menghukumi dia bahwa dia ala madhab salaf. Ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah, selama dia tidak mencocoki kitab was sunnah, maka tidak bisa dihukumi bahwa dia salaf atau ala madhab salaf. Selama tidak mencocoki kitab was sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an, ngikut tidak mengada-adakan kebid'ahan, selama tidak begitu tidak dikatakan salaf. Fa inna katsiran min al-ulama yuqayyid hadha al-mustalah 'inda isti'mal 'inda isti'malihi. Oleh karena itulah para ulama ketika memakai kata salaf tidak dimutlakkan begitu saja, seringkali dikasih qaid, kasih keterangan tambahan. Fayaqul, maka mereka akan berkata salafus salih, salaf as-salih, salaf as-salih. Kenapa? Karena makna salaf secara lugawi, secara bahasa, itu hanya waktu, zaman yang telah lewat. Tetapi yang kita maksud bukan hanya zamani, tetapi juga wasfi, zamannya salaf dan juga sifatnya masih di atas kitab wa sunnah, maka baru dikatakan salaf. Sehingga jangan sampai salah faham kaum muslimin, para ulama menyebutkan dengan kalimat as-salafus salih, as-salaf as-salih. Qala al-imam as-safarini, berkata al-imam as-safarini rahimahullah, al-muradu mi madhhab as-salaf, yang dimaksud dengan madhhab as-salaf, ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, yang dimaukan dengan madhab salaf adalah apa yang ada padanya para sahabat. Wa ayanu tabi'in lahum bi ihsan, dan yang ada di atasnya para tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Wa atba'ihim wa immatiddin, dan juga para pengikut mereka dari kalangan tabi'it tabi'in, dan juga para imam-imam, pemuka-pemuka agama. Mimman syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan mereka dengan keimaman. Wa urifa 'azmu sya'nihi fid din, yang dikenal kedudukannya dalam agama. Wa talaqqa an-nas kalamahum khalafan an salaf, yang ucapan mereka diterima, diakui, khalafan an salaf, oleh orang belakangan dari orang yang lebih dulu. Ini para ulama yang didengar ucapannya dari salafnya, maka mereka pun dikenal dengan salaf. Qala wa man atau duna man rumiya bi bid'ah, bukan mereka-mereka yang sudah tertuduh dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Aw syuhira bilaqabin ghairu murdin, atau kelompok orang-orang yang tertuduh dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi. Golongan para pemberontak khawarij, golongan para penolak nasihat salaf yaitu rafidah, para penolak, golongan para penentang takdir. Ini urifa bilaqabin ghairu murdin, dikenal dengan satu julukan yang tidak diridhoi, dikenal dengan satu sifat yang jelek yang menyelisihi prinsip-prinsip sunnah. Maka mereka tidak dianggap sebagai salaf walaupun dia di zaman salaf, walaupun dia di zaman sahabat, zaman tabi'in atau zaman tabi'it tabi'in. Kal khawarij, seperti khawarij, ini masih ucapan Safari ini. War rawafid, rafidah, golongan para penolak, ini kalangan Syiah rafidah yang menentang ahlul bait. Wal qadariyah, yang tidak percaya pada takdir. Wal murji'ah, orang-orang yang menganggap iman tidak bisa, tidak bertambah, tidak berkurang. Wal jabriyah, yang menganggap enggak perlu usaha, enggak perlu upaya, karena kita semuanya sudah ditakdirkan dan kita dipaksa oleh Allah. Wal jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah. Wal mu'tazilah, yang lebih mementingkan akalnya dan juga menolak sifat-sifat Allah, menakwilkannya kepada makna-makna lain. Dan juga karamiyah yang merupakan pecahannya. Wanahmi haula, dan yang sejenis dengan mereka. Hum laisu bisalafi, mereka tidak dianggap sebagai salaf. Faqad ihtaraza hadzal imam faqayyada salaf alladhi yuqtada bihi bi an yakuna mimman shuhida lahu bil imamah wa lam yurma bi bid'ah, falaysa kullu salafin yuqtada bihi wa innama takun al qudwah wal uswah bi ulaika salaf al akhyar min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lihat asy-syekh Al-Imam As-Safarini ketika mengucapkan faqayyada salaf, maka salaf itu berkait dengan orang-orang yang yuqtada bihi, yang diikuti sebagai qudwah, bukan orang yang mengadakan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, tetapi orang yang syuhira bil imamah, orang yang dikenal sebagai imam, tokoh panutan. Lam yurma bi bid'atin, yang tidak dituduh dengan kebinahan-kebinahan. Falaysa kullu salafin yuqtada bihi, dan tidak mesti salaf yuqtada bihi. Wa innama takunul qudwah wal uswa bi ulaika salaf al akhyar. Lihat, ketika beliau menyatakan bahwa salaf adalah yang yuqtada bihi, maka tidak ada salaf-salaf yang diikuti dan dijadikan panutan kecuali salaf yang pertama. Kan begitu. Mereka lah para a'immah, para imam-imam. Mereka lah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan tengah-tengah manusia. Maka mereka lah para sahabat yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Syuhira bil imamah, wa yuqtada bihi, dan seterusnya. Maka dikatakan, innama takunul qudwa wal uswa bi ulaika salaf. Maka yang namanya teladan hanya pada mereka-mereka ulaika salaf. Al-akhyar, orang-orang pilihan dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tokoh-tokoh juga dari kalangan para tabi'in, imam-imam. Kemudian tabi'ihim, para pengikut mereka dengan ihsan, yang tokoh-tokoh juga. Alladzina syuhida lahum bil khair, bil khairiyah, yang dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kesalehannya, dikenal kalau mereka adalah imamun yuqtada bihi. Subhanallah. Perhatikan keterangan dari Imam Syafi'i ini rahimahullah, yang sama dengan keterangan-keterangan para ulama lain ketika berbicara ahlus sunnah, ketika berbicara firqatun najiyah, ketika berbicara tentang apa lagi, Taifatul Mansurah, semua menyebutkan ulama. Sepertinya sepintas ya, kita enggak masuk. Iya kan? Karena sebut selalu ulama. Siapa Taifatul Mansurah? kata Imam Ahmad, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan para ulama ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ketika ditanya siapa Firqun Najiyah, jawabannya juga sama, al ulama, mereka para ulama. Dan imam-imam lain juga menjawab dengan sama, tokoh-tokoh panutan umat dari para ulama yang mengajak pada sunnah, mendakwakan sunnah, berjalan di atas sunnah, selalu disebut ulamanya, alim. Khamilina azakumullah, karena mereka-mereka yang tidak alim, yang tidak punya ilmu, imam mereka terombang ambing dengan keadaan dan situasi. Wa imma dia akan salah paham pada suatu hari. Hari ini dia bilang salaf, salaf, salaf, salaf. Tiba-tiba dia belok masih tetap bilangnya salaf, salaf, salaf. Padahal sudah belok dari jalan salaf. Maka tidak jadikan ukuran. Yang dijadikan ukuran adalah para ulama al-amilin. Orang yang alim bi'ilmihi dan amil. Mengamalkan ilmunya pada dirinya dan juga pada ummah, menyampaikan pada umat. Khamilina azakumullah. Maka beliau pun Imam Syafi'i ini ketika menafsirkan atau menjelaskan apa makna salaf dan siapa salaf, disebutkan mereka yang dikenal sebagai imam. Ini para ulama. Yang yuqtada bihi, yang diikuti sebagai qudwah, panutan umat, yang tetap berada di atas jalan hak para sahabat. Ila akhirihi. Qal, kata beliau selanjutnya, walladzina urifa tamassukuhum bisunnah wal imamati fiha, yaitu orang-orang yang dikenal berpegangnya dengan sunnah. Ini sifat berikutnya, yaitu orang-orang yang dikenal begitu kuatnya berpegang dengan sunnah, wal imamati fiha, dan menjadi tokoh dalam berpegang dengan sunnah. Al imamah fiha fis sunnah. Wajtinabul bid'ah, dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Wattahdhiri minha, dan memperingatkan dari bahaya kebid'ahan-kebid'ahan. Wa qad amarana Allah biittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan seluruh kaum muslimin, memerintahkan kita semuanya biittiba'i sabil ashabi Rasulillah. Disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Waqtifai atharihim, dan mengikuti jejak-jejaknya. Wasuluki manhajihim, dan diperintahkan kita untuk menjalani manhaj mereka. Faqala, maka Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Manhum man anaba ilayya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabah munib ilallah. Dan seluruhnya para sahabat adalah orang-orang yang anaba ilallah. Orang yang munibun ilallah, yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fayajib ittiba' sabilihi, maka wajib kita mengikuti mereka para sahabat. Qanifidina azakumullah, baru pantas dikatakan salaf. Ya'ni yajib ittiba' sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilih. Maka wajib mengikuti mereka, para sahabat, mengikuti jalannya dan mengikuti ucapan-ucapannya. Wa i'tiqadatihi, dan mengikuti akidah, keyakinan mereka. Berkeyakinan seperti keyakinan mereka, berprinsip dengan prinsip mereka. Dan ini min akbari sabilih. Dan tentunya sebesar-besar jalannya adalah jalan keyakinan mereka, jalan akidah mereka. Qul inna a'udzubikumullah, lihat siapa yang dikatakan sebagai salaf. Tokoh-tokoh panutan umat dari kalangan para ulama, dari kalangan sahabat, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in, dilanjutkan dari tokoh-tokoh dari kalangan tabi'it tabi'in, dan dilanjutkan oleh para imam-imam yuqtada bihi, dari imamus sunnah, imam ahli sunnah yang berdiri di atas sunnah, yang tegak di atas sunnah, yang mendakwakan sunnah, yang kokoh di atas sunnah, yang tidak mundur dari sunnah apapun yang menimpa dirinya. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, sangat jelas diterangkan oleh beliau-beliau As-Safarini dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qad radiyallahu anhum. Dan Allah telah ridha kepada mereka para sahabat. Wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Dan Allah juga telah ridha kepada orang-orang yang mengikutinya. Para sahabat dan orang yang mengikutinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin mereka dengan keridhaan. Disebut para sahabat muhajirin, disebut para sahabat ansar, dan disebut dengan sifat orang-orang yang setelahnya. Yaitu sifat tabi'ina lahum, yang mengikuti mereka. Maka siapa salaf? Ini salaf. Yang dalam ayat ini itulah salaf, tidak ada yang lain. Lo para ulama tabi'in lahum, maka mereka salaf. Tapi kalau ternyata menyimpang dari jalan mereka, maka tidak lagi dikatakan salaf. Khonifina azakumullah kaum muslimin sahormati. Karena Allah sebutkan dengan ta'yin pada muhajirin, Allah sebutkan dengan ta'yin pada ansar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat untuk orang-orang setelahnya. Karena akan muncul sekian generasi, maka cukup Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti khususnya pada perkara-perkara yang merupakan prinsip sunnah, prinsip tauhid, manhaj ahli sunnah yang sudah sebutkan tadi secara rinci, yakni berpegang kuat dengan sunnah dan memberantas bid'ah dan mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Idzan falaysa min al-ibtida' fi syai' an yatasamma ahlus sunnah bisalafiyin. Kalau begitu, tidak termasuk kebid'ahan sama sekali untuk memakai nama salafiyin bagi ahlus sunnah. Dan itu semakin menjelaskan siapa ahlus sunnah. Ahlus sunnah salafiyun, yani mereka-mereka yang berpegang dengan sunnah dan mengikuti salaf. Qanifidina a'azakumullah. Kau muslimin yang sahramati. Kata beliau, laisa minal ibtida'i fi syaih. Tidak termasuk kebid'ahan sama sekali. Ini bantahan bagi Adnan Ar'ur dan juga anak buahnya. Apakah pada kelompok-kelompok ini, kelompok itu yang sekian banyak mereka membawa kalimat-kalimat bahwa kita cukup menamakannya muslimin. Iya, kita tidak menghilangkan nama muslimin. Muslimin. Karena muslimin sekian banyak perpecahan kelompok-kelompok, maka kita perlu tanya, Islam yang mana? Yang masih berpegang dengan sunnah, yakni ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah ada yang terfitnah dengan khawarij menentang jamaah, maka kita jawab ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yang masih tetap bersama jamaah, tidak memerangi kaum muslimin, masih tetap bersama kaum muslimin dan pemimpinnya dan penguasanya, tidak menghalalkan darah mereka. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ketika belakangan banyak orang yang mengaku ahlus sunnah yang ternyata mereka tidak mengikuti salaf, maka kita peringatkan, ingat, yang namanya ahlus sunnah harus mengikuti salafnya. Maka kita terangkan, ahlus sunnah harus menjadi salafi, atau ahlus sunnah adalah salafiyun. Kalau tidak salafiyun, tidak mengikuti salaf, maka bukan ahlus sunnah. Khana bin a'azakumullah, kembali kepada ucapan beliau. Bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka istilah salaf sama persis dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak berbeda. Ini maksudnya mengikuti salaf, ini juga sama mengikuti salaf. Ini maknanya berpegang dengan sunnah, ini juga maknanya berpegang dengan sunnah. Apa makna salaf? Maknanya adalah pengikut-pengikut sunnah, pengikut-pengikut salaf. Yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Wa yudrik dhalika bita'ammul ijtima' kulli minal mustalahaini fi haqq sahabah. Bisa diketahui persamaannya dengan kita perhatikan. Ijtima' kullun minal mustalahaini fi haqq sahabah. Perhatikan. Dua kalimat itu semuanya kembalinya kepada sahabat. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Tanya pada para ulama, dijawab sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Siapa salaf? Salafiyun. Para sahabat. Dan yang mengikuti mereka. Sama. Semuanya ijtama' fi haqqis sahabah. Fahumus salaf wahum ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah? Para sahabat dan yang seperti mereka. Ditanya kepada Nabi bahkan, ya Rasulullah manil, siapa yang akan selamat? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Aku dan para sahabat. Sahabat lagi al-jamaah. Ketika ditanya salaf, siapa salaf? Imam Syafi'i dan para ulama menjawab, para sahabat dan yang mengikuti mereka. Maka mustalah-mustalah tadi tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saling menjelaskan, saling menerangkan. Kama yasihhu lana al-qaul, sebagaimana dibenarkan untuk kita katakan sunni. Si fulan, imam sunni. Yang nisbah ila ahli sunnah. Sebagai penisbatan kepada ahli sunnah. Yasihhu lana al-qaul, maka boleh pula sebagaimana boleh menyebutkan seorang yang berjalan di atas ahlu sunnah atau di jalan manhaj sunnah disebut dengan sunni, maka boleh pula menyebut mereka-mereka yang menjalani jalan salaf dengan sebutan salafi. Nisbatan ila salaf. Menisbatkan kepada salaf. Dan itu sudah diucapkan sejak di zaman para sahabat. Para tabi'in dan para tabi'in. Kalimat salaf, salaf. Nanti akan dibahas insyaAllah. La farqa idan. Kalau begitu enggak ada perbedaan. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tibqan li fahmi sahaba wal qurun al mufaddalah wa yakunu hadha al mustalah as salaf muradifan lil asma' al syar'iyyah al ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Kata muallif hafizahullah, maka ketika munculnya firqah-firqah wa husulul iftiraq, terjadinya perpecahan-perpecahan, jadilah madlulus salaf, kalimat salaf mencocoki. Ini mencocoki orang-orang yang menjaga keselamatan akidahnya, menjaga keselamatan manhajnya, dan berupaya untuk tetap ala fahmi sahabah. Tibqan li fahmi sahabah. Mencocoki pemahaman para sahabat. Wal qurunil mufaddalah, dan generasi pertamanya. Wa yakunu hadzal mustalah, maka mustalah ini kalimat salaf muradifan, maka itu adalah nama lain yang muradif, persamaan kata yang syar'i dari kalimat-kalimat lain yang menjuluki ahli sunnah sebagaimana telah dibahas pada kajian yang lalu. Artinya muradif persamaan kata, salaf persamaan kata dari ahli sunnah, persamaan kata dari firqatun najiyah, persamaan kata dari taifatul mansurah. Barakallahu fikum. Bab berikutnya, idhar madhab salaf. Menampakkan madhab salaf. Wabayan mauqifuhum min ahli bid'ah. Dan keterangan, penjelasan, bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Wa'addu 'alayha bin nawajiz, dan gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Ad-Darimi dan Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu menyatakan dengan nasihat penting, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang terbimbing setelahku. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdatsat, perkara muhdats, perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agamanya adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Khana bin na'azakumullah dimulai dengan hadis ini untuk menunjukkan perbedaan yang bertentangan 180 derajat antara sunnah dengan bid'ah dan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Alaikum bis sunnah, sebaliknya iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang ini dianjurkan, diwajibkan, yang ini diperingatkan, hati-hati. Apalagi ketika berkhutbah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika berkhutbah, ala sautuhu, keras suaranya. Ihmarra wajhuhu, merah wajahnya. Khamil bin A'azakumullah. Dan mengatakan dengan keras seperti mundhirul jais, seperti pemimpin tentara yang sedang memberikan semangat untuk berperang. Karena kerasnya. Apa kalimat yang disebutkannya? Inna syarral umur muhdathatuhah. Sesungguhnya perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara muhdats. Setelah menyatakan bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah, kemudian menyatakan inna syarral umur muhdatsatuha, sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Menunjukkan betapa jelasnya pertentangan antara sunnah dengan bid'ah, sampai disebut oleh Nabi SAW dengan syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Dan qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengamarkan firqatun najiyah, wa qad qila lahu, ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah golongan yang selamat dari 73 golongan, qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku ada di atasnya dan para sahabat. Yang disebut para sahabat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka kata Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanni biman qadmat, fa innal hayy la yu'man alaihi alfitnah. Siapa yang ingin cari qudwah, cari teladan, maka ambillah biman qadmat, ambillah teladan dari mereka-mereka yang telah wafat. Dalam riwayat disebutkan dalam syarah Aqidah Tahawiyah, fa innal hayy la yu'man alaihi alfitnah, karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Di sini enggak disebutkan. Orang yang hidup enggak aman dari fitnah artinya bisa hari ini dia masya Allah di atas sunnah, mungkin besok dia sudah di atas bid'ah, atau sebaliknya. Kemarin dia masih dalam keadaan enggak mengerti sunnah, hari ini sudah di atas sunnah. Atau berkurang, atau bertambah, dan begitulah keadaannya. Fa innal hayy la yu'man. Orang yang hidup enggak aman dari fitnah. Maka kalau mau cari teladan, aku akan berpegang dengan fulan. Hati-hati, jangan yang hidup. Jangan si fulan dan si fulan yang sekarang kamu kenal, jangan. Karena bisa saja berubah-ubah. Yang kemarin masya Allah tokoh terbesarnya salaf di Indonesia, sekarang sudah kayak apa jadinya? Yang kemarin masya Allah betul-betul menjadi figur ahli sunnah, hari ini sudah berubah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ambillah orang-orang yang telah wafat, yang wafat di atas sunnah, wafat di atas manhajul haq, wafat di atas tauhid. Siapa mereka? Kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu khairu hadhil ummah, mereka adalah sebaik-baik umat. Wa abarraha quluban, yang paling baik hati-hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallu takallufan, yang paling sedikit memberat-beratkan. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih, kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya. Kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani rasulnya. Jangan dikira itu kebetulan. Oh, kebetulan sahabat, bukan kebetulan, direncanakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah untuk menjadi tentara nabinya, pendukung nabinya, sahabat nabinya. Dan itu jangan dianggap remeh. Jangan kita anggap bahwa itu hanya kebetulan saja dan bukan pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Entah jadi apa. Kalau yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang seperti kalian, seperti kita semua. Jadi apa kira-kira? Dengar keberincing pedang mungkin lari. Qanibirina'azakumullah, sahabat tidak. Bahkan mereka menjadi tameng-tameng hidup Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah SAW karena Allah SWT. Ini untuk membela Rasulullah SAW karena Allah SWT. Maka dikatakan Ibnu Mas'ud, ambillah teladan dari mereka yang telah wafat, yaitu para sahabat. Mereka yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, yang paling tidak memberatkan. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih. Kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Wa naqala dinahu, dan untuk menyampaikan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka hendaklah kalian menyerupai akhlak mereka. Wa tara'iqihim, dan mengikuti jalan-jalan mereka. Kanu alal huda al-mustaqim, mereka di atas huda, di atas bimbingan hidayah yang lurus. Qanibirina azakumullah kaum muslimin yang sahabat. Kalimat ini pun sudah sangat jelas dari Ibnu Mas'ud, bahwa beliau mengangkat para sahabat dan menganjurkan generasi setelahnya untuk mengikuti salafnya, untuk mengikuti para sahabat. Siapa yang ingin ambil teladan, ambil dari mereka yang telah wafat, itu para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Maka Imam Ahmad rahimahullah juga dikenal sebagai Imam Sunnah, Imam Ahli Sunnah, karena beliau juga berkata dengan perkataan yang hampir sama, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashamu Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah mengambil qudwah dari para sahabat atau mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Waliqtida bihim, menjadikan mereka teladan. Wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Kebalikannya salaf adalah khalaf. Kebalikannya manhaj salaf adalah manhaj bid'ah, manhaj khalaf. Khunibidina azakumullah, maka kata Imam Ahmad, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip ahlu sunnah, diantaranya adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat dan menjadikan mereka qudwah, teladan yang kita ikuti, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa ma zala a'immatu salaf wa ulama'uha jilan ba'da jil yad'una ila ittiba'is salaf. Maka para imam-imam ahlus sunnah dan para ulama'nya generasi demi generasi selalu mengajak untuk mengikuti manhaj salaf. Selalu mengajak untuk mengikuti para sahabat, mengikuti salafnya yang saleh. Waliqtida' bihim, dan untuk meneladani mereka. Wasuluki tariqihim, untuk menjalani jalan mereka. Wa ma bariha ahlus sunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahan rasulillah fa in lam yajidu fa fihima fa bima thabata anis salafus salihin. Dan terus menerus, ma bariha, tidak bergeser, artinya terus menerus. Dan terus menerus ahlus sunnah sepanjang masa yastadillun, berdalil atas agama mereka, akidah mereka, dengan apa yang datang pada Quran dan pada sunnah nabinya yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau mereka tidak dapati dalam kitab dan sunnah, maka mereka berpegang dengan ma thabata anis salafus salihin, apa yang telah sabit dari para sahabat, dari para salaf as-salihin, yaitu as-sahabah wat tabi'in wa atba'i tabi'in al-ma'ruf anhumul imama fi sunnah, yang dikenal sebagai imam-imam dalam sunnah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya para ulama sepanjang masa selalu menganjurkan untuk mengikuti salaf, pengikut salaf, pengikut salaf. Berpegang dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Berjalan di atas salaf dalam mengambil dan beristimbat dari Quran dan sunnah. Sepanjang masa. Sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri qawlihi ta'ala. Ibnu Katsir berkata, ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Apa kata beliau? "Falin nasi fi hadza maqalatun katsirah jiddan." Manusia, ini manusia secara umum, memiliki maqalat katsirah, memiliki ucapan-ucapan yang sangat banyak sekali. "Laisa hadza mawdhu basthiha." Bukan ini tempat kita untuk menjabarkan semua pendapat mereka. Kan ini nas. Beda ya, kalau ikhtilaf ulama, biasanya yang dimaksud ikhtilaf ulama ahli sunnah. Maka perkaranya perkara ikhtilafiyah. Tapi kalau ini nas, nas itu artinya secara umum. Ada yang sesat, ada yang mubtadi, ada yang dal, ada yang menolak sifat, menawilkan sifat, menyerupakan sifat. Nah, maka kata Ibnu Katsir, "Linnasi fi hadza maqalatun katsiratun jidda." Manusia memiliki sekian pendapat yang sangat banyak. Dan ini bukan tempat kita membeberkannya satu persatu. Wa innama yuslak fi hadzal maqam madhhab as-salaf. Ya, ucapan Ibnu Katsir. Tetapi yang kita jalani dalam masalah ini adalah madhhab as-salaf as-salih, yaitu Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laits bin Sa'ad wal Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq rahimahumullah ajma'in. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, untuk menafsirkan ayat ini, kita harus menjalani madhab salaf, as-salih. Seperti madhabnya Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Al-Layth ibn Sa'ad, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Ishaq ibn Rahul. Demikian dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya ini selain menafsirkan, juga mengajarkan manhaj. Selain menafsirkan apa makna Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengajarkan metode tafsir. Dalam masalah-masalah seperti ini, hati-hati. Harus kita jalani madhab as-salaf. Madhab as-salaf adalah menafsirkan ayat tadi sebagaimana apa adanya, tanpa ditakwilkan kepada makna lain, tanpa diselewengkan pada makna lain, tanpa ditolak dan tidak pula disamakan dengan makhluk sebagaimana yang dibahas dalam bab aqidah. Qul inna a'udzubikumullah, maka kata beliau dalam masalah seperti ini yuslak, harus dijalani madhab as-salaf. Demikian pula Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi syarah Tahawiyah. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, berkata juga, "Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariq as-salaf fi ibaratihim." Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, aku ingin mensyarah ucapan Abu Ja'far At-Tahawi, aku suka untuk menerangkannya, mensyarahnya, salikan tariq as-salaf, dengan menjalani jalan salaf. Fi ibaratihim, dalam ungkapan-ungkapan mereka. Wa anzuj'ala min walihim mutatafilan alaihim. Dan aku merajut ucapan-ucapanku menyambung dari mereka. Mutatafilan alaihim, dengan mengambil dari mereka. La'alli andamu fi silkihim, semoga aku digabungkan dalam barisan mereka, dalam rantai mereka. Wa adkhul fi idadihim, semoga aku masuk di dalam golongan mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, di mukaddimahnya beliau memberikan satu perkara penting, yaitu harusnya menerangkan dengan manhaj salaf. Ahbabtu an ashrahaha salikan madhhab as-salaf, aku ingin menerangkannya dengan menjalani madhab salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka di sini menunjukkan bahwasanya beliau juga mengajarkan agar menafsirkan ayat dan hadis atau ucapan-ucapan prinsip-prinsip yang dibawa oleh gurunya Abu Ja'far Thahawi diterangkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh salaf. Wa qala al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi fi syarah Tahawiyah. Juga Imam Al-Dhahabi rahimahullah menyatakan dalam mukaddimah kitabnya yang qayyim, yang sangat bagus, Al-Ulu lil-Aliyil Ghaffar. Imam Al-Dhahabi memiliki satu kitab yang sangat bagus, yang sangat qayyim, yang sangat tinggi nilainya, yaitu Al-Ulu lil-Aliyil Ghaffar, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab lumayan tebal, berbicara tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalil-dalilnya tentang tingginya Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arusnya, itu sangat banyak dan sangat jelas, sangat gamblang, terang benderang seperti matahari. Tapi anehnya, sekian banyak kelompok-kelompok sesat menolak tingginya Allah di atas arus. Selalu menyatakan Allah bergabung di sini, Allah menyatu dengan alam dan sebagainya, atau mengatakan Allah tidak di mana-mana dan seterusnya. Ajib. Maka para ulama menulis bukti-bukti, dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas dari Quran wa Sunnah. Sekian banyak. Yang dinukil dalam akidah Tahawiyah saja, itu ada 20 jenis. Hati-hati, bukan 20 dalil. Bukan 20 dalil. 20 jenis dalil. Dan setiap jenisnya ada sekian puluh dalil. Misalnya jenis pertama, sifat Allah Ali, maha tinggi. Ada berapa dalam Quran? Berapa banyak dalam Quran kalimat Ali? Aliyun azim, wa huwal aliyun azim, sabbih isma rabbikal a'la. Banyak. Jenis kedua, yang menyatakan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya, ada 7 ayat. Ini jenis kedua. Terus jenis ketiga, jenis keempat. Jenis ketiga adalah gambaran yang diberitakan dalam Quran bahwa mereka semua naik ke Allah. Amalan saleh naik ke Allah. Yarfa'u. Malaikat ta'rujul malaikatu warruh. Naik para malaikat dan ruh kepada Allah. Kalimat naik, naik, naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas lagi. Itu juga sekian dalil. Jenis yang ketiga, jenis yang keempat, sampai 20 jenis. Dinukilkan dalam akidah, dalam syarah akidah At-Tahawiyah oleh Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa jazallahu khairan kathira anna wa anil muslimina ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Imam Al-Dhahabi menulis kitab khusus yang tebal untuk menjelaskan sekian banyak dalil tentang ulu lil'aliyul ghaffar. Ternyata juga berkata dan menyinggung prinsip harusnya kita kembali pada salaf. Qal rahimahullah, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf faqif ma nususil Qur'an was sunan thumma nzur ma qalahu as-sahaba wat tabi'un wa a'immatu at-tafsir fi hadhihi al-ayat wa ma hakawhu min madhhab as-salaf فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fa in ahbabta ya Abdullah, kalau kau suka wahai Abdullah untuk insaf, untuk bersikap bijak, kalau engkau ingin bersikap bijak, maka berdiri, berhenti pada apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasul dalam Sunan. Thumma nzur, kemudian lihat apa yang dikatakan oleh salaf, para sahabat dan para tabi'in dan para imam-imam ahli tafsir, wama hakauhu min madhahibis salaf, dan apa yang diriwayatkan, dihikayatkan dari madhab salaf. Ini prinsip tafsir, metode tafsir Quran, sunnah, dan kembali kepada pemahaman salaf. Unzur maqalahu sahaba wa tabi'un, lihat apa yang diucapkan oleh para sahabat dan tabi'in. Dan juga lihat pula apa yang dihikayatkan dari para salafus saleh. Qul inna a'udzubikumullah alhamdulillah, sangat jelas diucapkan oleh beliau. Maka beliau menyatakan di akhirnya dengan kalimat imma antantiq bi'ilmin wa imma antaskut bihilmin. Silakan. Berbicara dengan ilmu atau diam dengan hilmu. Al-hilm kelembutan. Kamu punya ilmu, bicara dengan ilmu. Kamu enggak punya ilmu, diam. Jangan lancang berbicara. Katakan la adri, saya tidak tahu. Faqad ihtajja ahlu sunnah ila bayani idhari madhhabi salaf salih alladina la yashuk ahad fi annahum ahli sunnah al-ma'rufun biha. Ihtaju ila idhari dhalika lamma bazagat qurun ahli al-bid'ah wal khilaf. Kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khaira, faqad ihtaja ahli sunnah, maka ahli sunnah sangat butuhnya, ila bayan idhar madhhab salaf, untuk menerangkan, mereka butuh untuk diterangkan dengan jelas madhab salafus salih. Alladina la yashuk ahad, yang seorang pun gak ragu, fi annahum ahli sunnah, bahwa mereka benar-benar ahli sunnah, al-ma'rufun, yang dikenal sebagai ahli sunnah. Ihtaju ila idhari dhalika lama bazagat, mereka sungguh butuh, khususnya ketika muncul tanduk-tanduknya ahlul bid'ah. Khususnya ketika muncul qurun ahlul bid'ah. Muncul sekian banyak kelompok-kelompok sesat, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Qul inna a'udzubikumullah, fitnah tidak akan berhenti. Fitnah enggak akan berhenti. Jangan kamu anggap selesai permasalahan sekarang ini terus selesai. Akan ada permasalahan yang lebih rumit lagi. Akan ada permasalahan yang lebih rumit lagi. Terus fitnah demi fitnah. Kal hasiri udan uda. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Dan sudah digambarkan oleh para ulama. Sebagaimana yang datang kemarin. Syekh Adil Mansur jazahullahu khairan. Zaman fitnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tafawutul ilm, berbeda-bedanya ilmu manusia menjadikan perpecahan. Ketika menyikapi fitnah-fitnah tadi, berbeda. Yang dia pahami, sekian. Ini yang dia pahami, lebih dari itu. Ada yang dia pahami, lebih lagi. Yang awal tidak mengerti apa yang dimaksud oleh orang yang ketiga ini. Ini kok ngapain sih? Begini aja kok dibesar-besarkan. Karena ilmu dia sangat dangkal, menganggap perkara itu perkara remeh. Padahal yang lebih belajar, lebih tahu kalau ini sangat berbahaya. Karena ini adalah fondasi yang kalau ini salah, di atasnya akan sekian banyak dibangun kesalahan-kesalahan. Karena kacamatanya berbeda, kacamata ilmunya berbeda, maka terjadilah fitnah, fitnah, fitnah. Berarti, apa kata penulis? Ihtaja ila bayan madhab salaf, butuh untuk diterangkan secara gamblang, secara jelas madhab salaf. Khususnya ketika munculnya kebid'ahan demi kebid'ahan, aliran demi aliran, muncul yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi, yang sesungguhnya hanya metamorfosa. Hanya perubahan bentuk dari yang lama. Tetapi ketika berubah bentuk, bingung lagi. Berubah bentuk, bingung lagi. Padahal eksistensinya sama. Hakikatnya sama. Fakharajat tilkat tawaif wal firaq. Ketika keluarnya sekian taifah-taifah, kelompok-kelompok, firqah-firqah, wakanu, dan mereka, ayashabu ashabil firq, ini mereka, golongan tersebut, ya rauna annahum ala haq. Yang lebih parah lagi, mereka, firqah-firqah tadi, menganggap diri mereka ala haqqin, di atas kebenaran. Wa annahumul firqatu najiyah, dan menganggap masing-masing, bahwa mereka lah firqatu najiyah, mereka lah ahlu sunnah, mereka lah salafi, yang lebih salaf, aslaf minka. Khudubidina azakumullah. Ini terjadi fitnah yang sangat mengerikan. Karena masing-masing mengatasnamakan salaf, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan firqatun najiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kembali ditekankan butuhnya prinsip-prinsip ini dipelajari. Wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim, dan mereka berdalil dengan ucapan mereka dan madhab mereka, binususil kitabi was sunnah, berdalil dengan nas-nas dari kitab was sunnah, yunzilunaha ala araihim mereka turunkan ayat dan hadis tadi sesuai dengan ra'yu mereka. Mereka bawa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yusrifunaha amma dallat alaihi zawahiruha. Mereka palingkan dari apa yang zahir dalam ayat tersebut. Mereka palingkan dari apa yang zahir dari hadis-hadis tersebut. Mereka palingkan kepada makna lain. Wa yad'una, dan mereka mengaku-ngaku annahum muttabi'una lil kitab was sunnah. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengikut kitab was sunnah. Wa rubbama tabasal amru ala ammatin nas, dan seringkali dan bisa jadi iltabasa al amr, perkara itu jadi tersamar akhirnya. Atas siapa tersamar? Ala ammatin nas, kata penulis. Ala ammatin nas, bagi orang-orang awam. Fahuna tahtajan nas ila idhari madhhabis salaf, maka disinilah butuhnya mereka, butuhnya ammatun nas, orang-orang awam, ila idhar madhhabis salaf, untuk dijelaskan, ditunjukkan madhhabis salaf, wa bayanuhu, dan diterangkan madhhabis salaf. Walidha kana ahlul ilmi minal a'immah harusina ala an yubayyinu. Qul ibn a'azakumullah, oleh karena itu ahlul ilmi, para ulama dari imam-imam, harisin, mereka bersungguh-sungguh, serius, ala an yubayyinu, untuk menerangkan madhab salaf seperti apa, pokok-pokok madhab salaf. Yubayyinu amma dzakaruhu, apa yang diterangkan, apa yang disebutkan oleh mereka. Wa maqaluhu, dan apa yang diucapkan oleh mereka para salaf. Min masailil i'tiqad, apakah masalah akidah. Wa huwa qawlu, qawlu ma sabaqahum min a'immatis salaf, min as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Dan tentunya itu adalah ucapan yang mendahului mereka, yaitu dari para imam-imam salaf, dari para sahabat dan tabi'in dan pengikut mereka. Liya'lam anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim, agar mereka tahu, agar orang awam tahu, bahwa apa yang diucapkannya kalau menyelisihi madhab salaf, maka itu sama sekali bukan jalan yang hak, dan itu bukan apa yang diucapkan oleh salaf. Wala min hadihim, dan itu bukan dari bimbingan salaf. Wa annahu min aqwali ahli al-bid'ah wal khilaf, dan itu adalah dari ucapannya ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi madhab salaf. Subhanallah. Saya berusaha untuk tidak banyak menerangkan, agar kalian tahu sendiri bahwa ini ucapan penulis. Ini adalah ucapan penulis. Harus diterangkan supaya tidak iltabasa ala amatin nas, agar jangan tersamar atas orang awam manusia. Khamilina azamullakum muslimin saya hormati. Berarti mereka sangat butuh untuk diterangkan mana madhab salaf dan mana madhab khalaf. Butuh diterangkan sesuai dengan ucapan di sini, agar liya'lam anna ma khalafa dhalik laysa huwa min madhabi salaf, agar mereka tahu kalau yang bukan begitu bukan madhab salaf. Jangan heran kalau para ulama hampir semuanya punya tulisan yang berkaitan dengan ini. Apakah dengan judul Usulul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, atau dengan judul seperti Imam Ahmad Usulus Sunnah, atau seperti judulnya para imam-imam yang lain As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah, dengan nama yang hampir sama, sekian ulama menulis As-Sunnah Ibn Abi Asim. Apakah As-Sunnahnya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, atau As-Sunnahnya sekian, As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah. Usulul Sunnah juga banyak. Usulul Sunnah Imam Humaydi juga sama menulis Usulul Sunnah. Atau Usulul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti Imam Al-Lalikai, atau dengan nama Aqidah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ternyata dibahas di dalamnya aqidah dan juga manhaj salaf. Prinsip-prinsip salaf. Khonibdin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan kalau mereka para imam-imam tersebut melihat bahwa perkara ini sangat penting. Ketika kamu berbicara di kalangan orang awam tentang pentingnya berakhlak saleh, berakhlak baik, berakhlak sama tetangga, berakhlak sama segitu, itu berfaedah, bukan tidak berfaedah. Tapi mereka akan berkata, ya, alhamdulillah, sama dengan apa yang kita kaji di sana. Ya. Kenapa? Karena sufi mengajarkan akhlak. Ya. Oh, ya. Ketika satu lagi mengajarkan pentingnya jihad fisabilillah, secara sunnah loh, akan berpikir, wah, sama dengan guru saya yang mengajarkan jihad, ternyata khawarij. Tapi ketika kamu mengajarkan prinsip-prinsip sunnah, mereka kaget. Oh, kok gak sama? Mana yang benar ini? Mulai. Kagetnya itu awalul ilm. Kagetnya itu adalah awal ilmu. Kayak disengat petir. Disalah-salahkan guru saya. Merasa dia gurunya baik. Kok disalah-salahkan? Padahal sama sekali tidak menyalahkan siapa-siapa. Hanya menerangkan ini usul sunnah. Yang begini bukan ahlu sunnah. Selesai. Khonifudina azakumullah. Ini barakallahu fikum. Jangan dianggap bahwa kemudian salaf enggak ada akhlak. Kata siapa? Diajarkan akhlak. Kalau kita punya waktu banyak, kita akan ajarkan seluruhnya. Tapi kalau ketemunya sebulan sekali, apa yang saya ajarkan? Akidah dan prinsip-prinsip salaf. Di Purwokerto, akidah. Syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Di Pekalongan juga sama. Syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Di Cirebon, akidah Tahawiyah. Kajian umumnya. Di tempat lain, usul atau iktimam bis sunnah nabawiyah, pentingnya sunnah. Di Jakarta, Jakarta, satu perkara yang berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah dan kaitannya dengan sikap terhadap ahlul bid'ah, di sini pengenalan pertama apa sih mazhab salaf. Ya sebagaimana dokter melihat penyakitnya apa? Kok gelombang syubhat di Jakarta ini kok banyak banget? Maka berarti ini penting. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa perkara-perkara yang seperti ini kajiannya kok itu-itu terus. Iya, sampai sembuh. Kalau belum sembuh, saya ulangi lagi dengan kitab yang lain. Ini kan mirip, Ustaz, dengan kitab Irsyadul Bariyah. Iya, mirip. Mungkin bukan mirip, sama. Dengan bahasa yang berbeda. Dan nanti akan buku ketiga hampir sama lagi. Kenapa? Apa untungnya kira-kira? Untungnya bahwa kalimat-kalimat seperti ini bukan dari satu ulama saja. Bukan dari satu penulis. Sekian banyak para ulama menulis dengan kalimat yang sama. Khonifidina azakumullah. Maka kata beliau, liya'alam anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim. Agar mereka tahu bahwa yang tidak sama dengan prinsip-prinsip para sahabat, prinsip-prinsip salaf, berarti itu bukan madhab mereka, bukan bimbingan mereka. Annahu min aqwali ahlul bid'ah, dan berarti itu adalah ucapan ahlul bid'ah wal khalaf. Pembahasan berikutnya tentang jawaz al-intisab ila salaf, bolehnya menisbatkan diri kepada salaf, wa talaqqub bis salafiyah, dan menjuluki dengan istilah dakwah salafiyah atau dakwah salaf atau sifulan salafi atau salafiyun. Qala hafizahullah wa jazahullahu khaira wa thabbituhu ala sunnah. Min al-ma'ruf anna da'wah ila ittiba'i salaf aw da'wah ila salafiyah annama hiya da'watun ila al-islam al-haq. Sudah diketahui bersama bahwa dakwah mengajak kepada salaf atau mengajak kepada salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haq, bahwa itu adalah dakwah kepada Islam yang hak. Wa ila sunnatil mahdhah, dan kepada sunnah al mahdhah. Wa da'wah ilal audah ilal islam, dan merupakan dakwah ajakan untuk kembali kepada Islam. Kama unzil ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiram, dan yang diterima dengan baik oleh para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, fala syakka anna hadhihi da'wah da'watu haqqin, maka dakwah ini dakwah salafiyah adalah dakwah haq. Walintisab ilaiha haq, dan menisbatkan diri kepadanya adalah haq. Wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnah wal athar al-athar al-kabir fi ad-da'wah ila sunnah. Dan bahwasanya para imam-imam kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah memiliki athar, pengaruh yang sangat besar, al-athar al-kabir fi ad-da'wah ila sunnah. Para imam-imam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dakwah kepada sunnah. Wal'auda ila tariqati salaf wa manhajihim, dan mengajak untuk kembali kepada jalan salaf dan manhaj salaf. Wal'iqtida bihim, dan meneladani mereka para salaf. Wa min ha'ulai la'imah, di antaranya para imam-imam yang pengaruhnya sangat besar dalam masalah ini adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah, wal-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Ajurri, penulis kitab al-Syari'ah, wal-Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukbari, wal-Imam Abu Al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahumullah. Khana bin Na'azakumullah, para imam-imam tersebut sangat terlihat athar beliau-beliau, pengaruhnya yang sangat besar dalam masalah ini. Mengajak umat untuk kembali pada salaf. Mengajak umat untuk kembali kepada salaf, karena sekarang ini gelombang yang terbesar, yang mayoritas, yang ada di umat ini, khususnya di Indonesia ini, adalah yang menyelisihi salaf. Semangatnya, kalian lihat. Kalian lihat semua kelompok-kelompok, semua ajakan-ajakan, semua dakwah-dakwah, kemana ajakan mereka? Aktsaruhum min ar-ra'i, kebanyakan kepada ra'yu. Pendapatnya sendiri. Membawa hadis, membawa ayat, tapi tidak kembali kepada salaf dalam memahaminya. Berarti penyakit yang terbesar sekarang ini yang harus diobati adalah bagaimana kaum muslimin secara umum paham wajibnya kembali kepada salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Ini perkara yang sangat penting dijelaskan kepada ummah, bahwa memahami Quran dan Sunnah jangan seenak sendiri. Harus kembali kepada mereka, para salafus saleh yang sudah dijamin oleh Allah dengan keridhaan. Thumma Syekhul Islam. Kemudian setelah tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, tokoh berikutnya yang juga menghidupkan dakwah salafiyah dan mengajak umat untuk kembali kepada salaf adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tilmizuhu, dan muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibnu Al-Wahhab rahimahullah, wa a'immatud da'wah min ba'dih, dan juga para imam-imam dakwah setelahnya, mimman adda ila dhuhuri ittijah salafi, yang menampakkan arah kepada salaf, menampakkan ajakan yang mengarah pada salaf. Sungguh, terus terang saja, saya merasakan di masa-masa selesai SMA saya, itu di dunia dakwah semuanya adalah dakwah ikhwaniyah, hizbiyah, semuanya. Dan saya sendiri gak kenal apa itu salaf. Makanan apa itu? Kamu ke toko buku, buku agama ini, kamu memejamkan matamu, ambil buku, 5 apa 10. Semuanya bukunya ikhwan muslimin. Apakah Mustafa Masyhur, apa Hasan al-Banna, apa Said Hawa, apa Mamududi, apa fulan-fulan. Dan masih ada sekardus saya punya di masa-masa itu. Berarti baru dong. Karena ada pertanyaan. Berarti selama ini para ustaz, para dai, para kiai mengajak pada apa sih? Yang mengkaji di sana, di sini, kajian di setiap masjid ada, itu ngajak kepada apa? Kok baru tahu? Wajibnya kita kembali kepada salaf akhir-akhir ini. Subhanallah, ikhwan fillah, a'azzakumullah. Ini penting, ini bukti bahwasanya penyakit yang terbesar di umat ini adalah ketika sebagian besar mereka tidak sadar bahwa ternyata Quran dan Sunnah tidak cukup. Maksudnya tidak cukup, untuk dipahami sendiri. Harus dijelaskan dengan apa yang sudah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an ya, untuk kembali pada salaf. Untuk kembali pada sahabat. Ittabi' man anaba ilai. Maka ikhwan fillah azakumullah, siapa yang megang Quran harus berpegang dengan man anaba ilai, kata Allah. Al-Qur'an lengkap. Tapi yang kita sedihkan sekian banyak orang memahami dengan salah. Al-hadis terjaga, sekian banyaknya lengkap. Tetapi yang disayangkan, sekian banyak umat memahaminya dengan salah. Kenapa? Karena tidak mempelajari manhaj salaf. Tidak mempelajari manhaj. Jadi, bagaimana? Mana yang lebih penting? Manhaj apa akidah? Katanya orang yang bertanya. Jadi mana yang lebih penting? Akidah apa manhaj? Alhamdulillah sudah dijawab oleh para ulama. Bahwa manhaj itu mencakup akidah, mencakup fikih, mencakup sekian banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Mempelajari fikih butuh manhaj, mempelajari akidah butuh manhaj, mempelajari sekian bidang-bidang ilmu agama semuanya butuh manhaj. Barakallahu fikum. Sehingga ausa, dia lebih luas. Nanti ada babnya, insyaAllah kita akan bahas masalah tersebut. Qala, dikatakan, dan para imam-imam setelahnya atau para da'i-da'i ilallah yang menerangkan kepada kita arah kemana kita harus kembali, yaitu kepada salaf. Ala marri tarikh, sepanjang masa, yastaqi usutu dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih, yang mengambil dari dasar-dasar agama dan aqidah dari kitab wa sunnah, sunnah Rasulnya SAW, dan perjalanan para salafus salih dan para sahabat, dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itu generasi, tiga generasi pertama. Al-mashhud laha bil khairiyah, yang dikenal dengan kebaikan mereka. Wa yuqawim kulla tayyarin bid'iyin yakhruj an hadhil usus. Dan selalu imbang antara Bashir wa Nadir. Selalu imbang antara kabar gembira dan peringatan. Dan selalu imbang antara tasfiyah dan tarbiyah. Maka ketika mengajak untuk kembali kepada salaf, mengajak kepada salaf, maka apa yang mengiringinya? Peringatan untuk menyimpang dari salaf. Maka dikatakan di sini, wayuqawim, dan memerangi. Yani melawan, yuqawim, melawan. Kullu tayyarin bid'i, semua ajakan-ajakan bid'ah. Semua dakwah-dakwah bid'iyah. Yakhruj an hadhihi al-usus, yang keluar dari prinsip-prinsip salaf tadi. Menerangkan prinsip-prinsip salaf dan kemudian memperingatkan penyimpangan-penyimpangan dari salaf. Idza 'urifa dzalik, kalau sudah seperti itu, fana'udu ila al-unwan, maka kita kembali kepada pembahasan, kata penulis, yaitu jawazul intisab ila salaf, bolehnya menisbatkan diri pada salaf, wa talaqqub bisalafiyah, dan menjuluki dengan istilah salaf. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la 'aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajib qabulu dhalik, فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-4 halaman 149. Kata beliau, la aiba, enggak ada jeleknya. Enggak ada aib sama sekali untuk menampakkan mazhab salaf. Wa intasaba ilaih, dan menisbatkan kepada salaf. Wa i'taza ilaih, menyambungkan kepada salaf, aku pengikut salaf. Ya. Bal yajib, setelah awalnya menyatakan la aib, tidak mengapa, enggak ada jeleknya, ternyata diiringi pada kalimat berikutnya, bal yajib, bahkan wajib, qabulu dzalik, wajib menerima yang demikian. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqa, karena madhhab salaf tidak ada padanya kecuali kebaikan. Madhhab salaf enggak ada padanya kecuali haqqan. Qul inna a'udzu bikumullah, enggak mungkin kita bisa bicara semuanya hak kecuali pada salaf. Pada organisasi apapun, pada kelompok apapun, pada madhab apapun, enggak bisa menyatakan bahwa semuanya la yakun illa haqqan, enggak bisa. Apalagi pada ikhwanul muslimin. Enggak bisa menyatakan seperti ucapan mereka dalam nyanyian dan dendangan mereka. Kullu ma fihi hasan katanya. La tasalman banahu innahul banna hasan. Inna lil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan. Sesungguhnya ikhwan punya ajakan yang semuanya baik. Jangan tanya siapa pendirinya, pendirinya adalah al-banna hasan. Itu dinyanyikan oleh mereka, didendangkan oleh mereka. Kullu ma fihi hasan. Maka Syekh Muqbil rahimahullah, saya masih ingat ceramahnya, ucapan beliau di mimbar. Kullu ma fihi hasan. Pendirinya adalah Kristen Ortodoks, hasan. Bekerja sama dengan Rafidah Syiah, hasan. Semuanya hasan. Membikin partai politik, hasan. Tetapi madhab salaf bisa dikatakan la yakunu illa haqqan. Oh, ini bukan ta'asub sama salaf. Kalau salaf itu organisasi saya, ya mungkin ta'asub. Tapi kalau salaf itu para sahabat, itu namanya bukan ta'asub. Ini adalah perkara yang dibuktikan oleh Allah dalam Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin idbayi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridha dengan lam taukid dan qad, yang dua-duanya berfungsi taukid. Sungguh-sungguh Allah ridha pada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang berbicara. Maka kita katakan kullu ma fihi hasan. Bisa? Bisa. Tapi kalau ikhwan muslimin, aliran ini, aliran itu, mazhab ini, mazhab itu, kullu ma fihi hasan kadzdzab. Dusta. Demikian pula kalau ada seorang bikin partai salaf Indonesia, kemudian menyatakan kullu ma fihi hasan kadzdzab. Kenapa? Karena itu nama kelompok. Tapi yang disebut oleh Syekhul Islam bukan nama kelompok. Madhab salaf, madhab sahabat yang dimaksud. Maka siapa yang menisbatkan kepada salaf, tidak mengapa, bahkan wajib diterima. Karena madhab salaf semuanya baik. Qanifidina azakumullah, demikian pula ucapan Sam'ani fil ansab. Juz ketiga halaman 273. Kata beliau, as-salafi, difathahkan dengan sin dan lam, wa fi akhirih alfa, dan diakhiri dengan fa, hadhihi nisbah ila salaf. Ini penisbatan diri kepada salaf. Wa intihalu madhahibihim ala ma sami'ta minhum, dan mengikuti madhab mereka dengan apa yang kau dengar dari mereka. Demikian kata Sam'ani. Itu madhab salaf. Kata Ibnul Athir, setelah menukil ucapan Sam'ani tadi, beliau mengatakan wa urifa bihi jama'atun, dan dikenal dengan madhab salaf sekelompok manusia. Wa utliqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyah fi ba'd musannafatihi 'ala ulaika alladhina qalu bi qawli salaf fil fawqiyah. Dan Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah memakai julukan salafiyah, pemahaman salafiyah, ucapan salafiyah dalam tulisan-tulisan beliau ketika membahas ucapan-ucapan mereka yang mengikuti salaf dalam masalah fauqiyah. Apa fauqiyah? Tingginya Allah di atas arsnya, di atas seluruh makhluknya. Dikatakan bahwa ini adalah qaulus salaf, atau ini adalah pemahaman salafiyah. Ini adalah ucapan salaf atau qaul salaf. Khonifidina azakumullah. Kata Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, menukil sekian para ulama dengan sejarahnya, dengan riwayat hidupnya, dan dipuji dengan pujian kana salafiyan. Enggak sekali, enggak dua kali, enggak tiga kali, sekian kali beliau mengatakan seperti itu. Artinya nisbah tadi nisbah yang baik, dijadikan sebagai pujian bukan sebagai cercaan. Kenapa kok beberapa kelompok-kelompok di Indonesia ini alergi dengan istilah salaf? Itulah, jangan pakai istilah itulah. Kenapa? Kok alergi, kenapa? Kalau sebut kalimat salafi, gatal-gatal badannya. Keracunan syubhat sururiyah. Keracunan syubhat hizbiyah. Keracunan syubhatnya mereka-mereka yang berpikirannya pikiran hizbiyah. Kalau kita pakai nama salaf, nanti gak laku. kasih ganti nama yang kira-kira memasyarakat. Akhirnya gak dikenal. Kamu ini kemana arahnya? 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Oh, ternyata kamu Wahabi, Salafi. Kamu diusir. Karena kemarin kamu gak ngaku. Masih pakai pura-pura, pakai topeng segala macam. Ngapain? Terangkan. Aku mengajak pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Berarti kamu Salafi? Iya. Mau apa? Khana bin A'azakullah, kamu muslim yang sarmati. Jangan sampai kita berpikir dengan pikiran hizbiyah. Urusannya selalu pengikutnya. Nanti sedikit, nanti berkurang, nanti lari, nanti ini. Kalau kita menerangkan kebenaran, kemudian mereka lari, kamu gak salah. Jangan bikin lari. Iya, hadis sahih. Hadis sahih yang menyatakan dengan nasihat dari Rasulullah SAW. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin lari. Iya. Tapi kalau menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, kemudian ada orang yang lari dari kamu, maka kamu gak salah. Kecuali kamu menyampaikan apa yang mereka tidak wajib, dan mereka belum waktunya, kamu sampaikan, kemudian lari, kamu yang salah. Ngapain? Anggota kita harus puasa Senin Kamis. Ya. Tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi. Ini zaman ekonomi muslimin dulu. Saya masih ingat itu. Anggota kita tidak boleh begini. Berat. Sebagian teman-teman saya lari. Saya masih menunggu apa sih yang mau disampaikan. Masih menunggu. Alhamdulillah selamatkan saya. Minum teh tidak boleh. Minum kopi tidak boleh. Air putih saja yang boleh. Kemudian habis itu diajarkan lagi harus puasa. Senin Kamis. Kok harus? Dianjurkan, silahkan. Tapi kalau harus, dari sisi mana mengharuskan? Bikin lagi acara. Wajib. Ini wajib itu. Palestine Day, segala macam. Maka kalau ada orang lari, itu yang dikatakan. Kamu bikin lari orang. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW bertanya, apa yang diwajibkan atasku? Salat 5 waktu. Kecuali kalau kamu mau sukarela. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa bulan Ramadan, kecuali kalau mau sukarela. Apa yang diwajibkan atasku? Sedekah, zakat, begini-begini, kecuali kalau mau sukarela. Enteng tuh. Basyiru wala tunaffiru. Maka jangan ini diarahkan kepada mereka-mereka para da'i yang sedang menerangkan madhab salaf. Kamu bikin lari mereka. Mereka kalimat salaf aja mereka lari ketakutan. Jangan pakai istilah-istilah seperti itu. Terus pakai istilah apa? Ya, kita kembali kepada para sahabat. Dan ini pemahaman para sahabat. Enggak menghindari kalimat salaf. Para sahabat, para sahabat, para sahabat. Lama-lama juga tahu. Oh, ini salafi. Alhamdulillah, sudah ma'ruf kalimat-kalimat tersebut. Kembali kepada kitab. Az-Zahabi dalam siyar menyebutkan diantaranya tentang orang-orang yang dipuji oleh beliau. فَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْحَافِظُ أَنْ يَكُونَ تَقِيًّا ذَكِيًّا سَلَفِيًّا. Di awalnya beliau mengatakan bahwa seorang hafiz, untuk dijuluki seorang al-hafiz, tidak gampang. Sekian syarat-syarat disebutkan, sampai beliau katakan, dan ayyakuna taqiyan dhaqiyan salafiyan. Seorang yang dikatakan hafiz, seperti al-hafiz Ibn Hajar, al-hafiz Ibn Kathir, al-hafiz, itu adalah orang yang memiliki ilmu, memiliki ini seterusnya, sampai pada kalimat, dan yakun taqiyan, bertakwa pada Allah, dhaqiyan, cerdas, salafiyan, dan harus menjadi salafi. Subhanallah. Sudah biasa didengar oleh para ulama. Dan beliau juga berbicara, qala rahimahullah, tentang Daruqutni. Rahimahullah, lam yadkhurur rajul abadan fi ilmil kalam. Beliau tidak pernah masuk sedikit pun dalam ilmu kalam. Walal jidal, tidak pula dalam perdebatan-perdebatan. Wala khadha fi dhalik, dan beliau tidak masuk dalam perkara-perkara seperti itu. Bal kana salafiyan. Bahkan beliau adalah seorang salafiyan. Pujian apa cercaan? Pujian beliau. Daruqutni. Bahwasanya beliau tidak pernah masuk pada ilmu kalam. Tidak pernah berdebat. Tidak pernah masuk dalam masalah seperti itu. wa kana salafiyan. Artinya, beliau salafi, tidak masuk ilmu kalam, tidak ikut-ikutan dalam ilmu kalam, dan tidak mau berdebat, berbantah-bantahan dalam masalah itu. Misalkan, yang belajar ilmu kalam bukan salafi, yang salafi tidak belajar ilmu kalam, kan begitu. Jelas toh? Alhamdulillah. Qultu, wa fi asrina al-hadir, atlaqa hadhihi an-nisbah, wa hadha al-laqab ulama afadil, urifu bitamassuki bisunnah. Dan di zaman kita sekarang ini, disebutkan kalimat-kalimat nisbah-nisbah seperti itu kepada para ulama yang mulia, al-afadil, ya'urifu bitamassuk bisunnah, yang dikenal berpegangnya pada sunnah, wadzab anha, dan membela sunnah, kasyaykh Abdurrahman al-Muallimi, seperti Syekh Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Qaid ila Tashih al-Aqaid, wa syekh al-imam al-alim al-qudwa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, juga dijuluki dengan salafiyan. Fi risalatihi, dalam risalahnya, tanbihat hammah ala ma katabah Muhammad al-Sabuni fi sifatillah. Waqad su'ila Syekh Abdul Aziz ibn Baz, pernah ditanya beliau rahimahullah, pertanyaannya, ma taqulu fi man tasamma bis salafi, bagaimana pendapatmu wahai Syekh, orang yang menamakan dirinya salafi atau athari, hal ia tazkiyah, apakah itu adalah pensucian diri? Karena nama-nama yang mensucikan diri kan tidak boleh. Maka ditanyakan, apakah kalimat itu bukan tazkiyah pada diri sendiri? Fa'ajaba rahimahullah, maka Syekh bin Baz menjawab, idza kana sadiqan annahu athari atau salafi, labas. Kalau memang jujur dia benar-benar salafi dan benar-benar athari, maka tidak mengapa. Misal, seperti ma kana as-salaf yaqulun, seperti para salaf berkata, fulanun salafi, fulanun athari, tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun la budda minha, itu memang tazkiyah, tapi harus. Tazkiyah itu secara umum haram, enggak boleh menamakan diri al-maksum misalnya, yang tidak pernah punya salah, enggak boleh, itu tazkiyah. Nama seperti ini tidak boleh, nama itu seperti yang mengandung tazkiyah tidak boleh. Tapi kalau nama saya Muslim, boleh apa tidak boleh? Hah? Emang tazkiyah? Tapi tazkiyah itu la budda minha. Karena kalau mengatakan bukan Muslim, kafir. Iya apa iya? Jadi kamu Muslim bukan? Kalau saya bilang Muslim, tazkiyah. Kalau saya bilang bukan Muslim, kafir. Bagaimana? Apakah kamu beriman? Mukmin atau bukan mukmin? Gimana jawabnya? Ya memang tazkiyah, tetapi tazkiyatun la budda minha, tazkiyah yang harus, setiap orang harus jadi mukmin muslim, harus. Sama dengan kalimat tadi, saya ahlu sunnah, tazkiyah itu bilang saya tidak tahu, wallahu alam, apakah saya ahlu sunnah atau bukan. Kayak khawarij. Khawarij ketika mengkafir-kafirkan manusia, hampir semuanya kafir, sisanya tinggal dirinya. Saya sendiri tidak yakin apakah saya mukmin atau kafir. Itu ucapan tokoh kufar, tokoh khawarij, yang dinukil dalam kitab-kitab al-firq, al-farq bin al-firq, atau kitab-kitab yang membahas tentang firqo-firqo, akan dibahas ucapan tokoh khawarij yang menyatakan saya sendiri ragu apakah saya masih mukmin atau sudah kafir. Apakah ahlu sunnah juga berkata seperti itu? Kamu ahlu sunnah? Wallahu a'lam. Enggak tahu saya. Apakah saya ahlu sunnah atau saya masih? Barakallahu fi. Katakan saya ahlu sunnah dan saya sedang berupaya untuk meniti jejak salaf, meniti jejak sunnah. Kan begitu. Tazkiyatun la budda minha. Karena kalau bukan ahlu sunnah, ya berarti ahli bid'ah. Kalau bukan salafi, berarti khalafi. Apa kata Syekh bin Baz? Masya Allah, ucapannya sangat bagus. Qala tazkiyatun la budda minha. Itu tazkiyah yang harus. Tazkiyatun wajibah. Tazkiyah yang wajib. Wajib kita mengaku sebagai muslim. Maka wajib pula kita mengaku sebagai mukmin. Wajib pula kita mengaku sebagai salafi. wajib pula kita mengaku sebagai ahli sunnah. Karena memang seorang muslim harus jadi ahli sunnah. Iya kan? Apakah boleh muslim yang selain ahli sunnah? Saya mau yang tidak ahli sunnah. Tidak bisa. Harus jadi ahli sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang penting kamu jujur benar-benar ahli sunnah. Jujur benar-benar kamu adalah salafi, mengikuti salaf. Mengkaji, mempelajari, memahami. Kemudian mengamalkannya pada dirinya, i'tiqadan wa amalan, dalam bentuk keyakinan ataupun dalam bentuk perbuatan. Wa Syekh al-alim al-allam Muhammad Nasiruddin al-Albani, dan juga tokoh yang dikenal juga yang menerangkan salaf dan mengajarkan salaf adalah Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Dalam kitabnya Mukhtasarul Ulu, beliau berkata fi muqaddimatihi, dalam mukaddimah beliau ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah. Jadi di dalam Mukhtasarul Ulunya beliau dan di dalam mukaddimah dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dan juga dalam kitabnya At-Tawassul, sama ucapan beliau, wajibnya kembali kepada salaf dan tidak mengapa seorang untuk menyatakan dan menisbatkan dirinya kepada salaf dengan istilah saya salafi atau dengan istilah dalam dakwah salafiyah atau dengan istilah-istilah yang seperti itu. Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah juga sama. Su'ila, beliau ditanya, ma hiya salafiyah? Apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Wa hal yajib suluk manhajihim wa tamassuk biha? Apakah harus kita mengikuti manhaj mereka dan berpegang dengan manhaj salaf tersebut? Faqal, maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, as-salafiyah hiya sayr ala manhaj salaf min as-sahabah wa tabi'in. Yang namanya dakwah salafiyah adalah berjalan di atas jalan para sahabat dan para tabi'in dan generasi-generasi yang utama dalam akidah dan dalam memahami dan dalam akhlak. Wajib alal muslim suluku hadzal manhaj, dan wajib bagi seorang muslim untuk menjalani manhaj ini. Wajib bagi seorang muslim untuk menjalani manhaj ini. Demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa min haula'i aidan, dan termasuk tokoh-tokoh salafi para ulama al-afadil hari ini adalah Syekh Al-Fadil Ali Ibn Nasir Al-Faqihi dalam kitabnya Al-Fath Al-Mubin Birraddi ala Naqdi Abdullah Al-Ghumari li kitab Al-Arba'in, ketika beliau membantah Abdullah Al-Ghumari ahli al-bid'ah mubtadi' dal dalam kitabnya Al-Arba'in. Qal fa haula'i al-afadil min ahli al-ilm, mereka semua para afadil ahli al-ilm mengajarkan untuk kembali kepada salaf dan menerangkan kepada umat tentang bahayanya penyimpangan dari manhaj salaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah warahmah. Kita lanjutkan insyaAllah pada duhur langsung. InsyaAllah. Sedikit. Satu pertanyaan kalau ada. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Jazakumullah khairan. Subhanakum alhamdulillah. Ilhan zakurka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.